Ya, Mitra Bisnis Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja, juga dimanapun Anda yang bisa menangkap siaran kami di channel 505 Indovision atau streaming live ya, www.pasfm.com. Kita masih ngobrolin politik dan skandal di kantor. Bang Kavi, tadi kan lagi ngomong terus janji setelah break mau dibahas. Ayo. Jadi begini, kalau kita masuk ke satu kantor, ke lingkungan kantor, dan kita pertama-tama yang harus kita amati adalah di kantor itu kantor itu mirip dengan DPR. Ada beberapa partai politik yang berkuasa. Yes. Bayangannya gitu ya. Oke. Sapa-sapa saja. Ya gitu loh, dan mereka itu mendominasi hingga berapa. Jadi misalnya partai mayoritasnya 60% gitu loh. Yes. Gitu loh. Nah, dari partai-partai ini, dari di kantor ini yang Anda bisa tahu, ini ada berapa partai politik gitu loh. Dan kemudian Anda harus tahu juga tren dan arahnya itu nanti kemana gitu loh. Karena istilahnya, jangan sampai memilih kuda yang kagak ke finish. Jadi pilihlah kuda yang jago dan bakalan nomor satu gitu loh. Artinya, Anda harus bisa melihat dari sekian banyak klik yang ada di kantor, yang Anda mau join yang mana gitu. Yeah. Yang pasti yang memang kelihatannya paling berkuasa, berguna bagi karir Anda gitu loh. Jangan misalnya Anda join klik yang loser gitu loh, yang memang nggak menang dan memang akan dikucilkan gitu. Jadi, bukannya lebih nyaman Bang kalau bergaul dengan partai yang isinya orang-orang yang tenang, santai? Iya, kalau Anda nggak mau ngapa-ngapain, maksudnya kalau Anda nggak mau ngapa-ngapain artinya Anda memang mau cuman ya udahlah, datang jam 9 pulang jam 5 dan Anda cuma mau terima gaji dan Anda tidak memikirkan promosi, peningkatan karir dan seterusnya, itu sih boleh aja gitu loh. Tapi kalau Anda mau masuk ke dalam kantor, Anda harus lihat gitu loh. Nih di kantor ini nih, saya punya kesempatan nggak untuk jenjang karir gitu. Jadi Anda harus lihat, wih, kalau gue ikut ini orang, kayaknya gue, kalau orang lain 3 tahun bakal jadi manager, gue ikut orang ini, setahun juga gue bakal jadi manager nih. Okay. Gitu. Jadi kita harus tahu arah dan poros kekuatan di kantor itu mengarah kemana. Nah itu kita harus ngerti tuh. Oke. Okay? Nah, rahasia yang kedua adalah get along, bergaul. Jadi ada orang matang, gue gak peduli dengan politik kantor, gue kan cuma di hire bekerja, ya. Tapi percaya atau tidak, itu perkataan yang usang gitu loh. Kalau Anda tidak mau bergaul dan Anda tidak mau get along, ya udah pasti Anda menjadi partai yang dikucilkan. Dan takutnya gitu loh, kalau di kala-kala tertentu, karena Anda adalah nobody, ya, Anda menjadi nobody, Anda menjadi frustrasi karena pendapat Anda tidak akan dihargai, ya. Kemudian juga Anda tidak akan diikut sertakan dalam banyak hal. Dan akibatnya gitu loh, kalau terjadi apa-apa, takutnya kalau mereka mencari kambing hitam dan korban, Anda tuh mudah sekali dikorbankan. Jadi ada orang bilang, gue benci deh di kantor itu, kayaknya harus punya deking-dekingan gitu loh. Loh, memang begitu, mau tidak mau. Kalau lo kagak punya dekingan, abis. Remuk. Sebentar-sebentar bisa kalah, gitu ya. Remuk. Okay. Nah, kalau lo punya dekingan, gitu loh, wah, jangan deh. Dia kan tuh anak kesayangannya direktur Anu. Ah, itu udah beda. Gitu. Enak kayak jadi gitu ya, Bang ya? Mari. Kalau belum bisa jadi CEO, paling enggak jadi anak kebanggaan CEO di kantor gitu. Iya. Ya. Jadi untuk membuat diri kita ini terlihat di kantor bagaimana tanpa tadi kalau Pak Gunawan bilang tanpa harus mengorbankan kawan-kawan yang lain. Nah, itu kan cuman makanya itulah sebabnya bermain politiknya harus cantik gitu loh, jangan kasar. Jadi jangan ngedorong atau nge-push diri Anda juga untuk misalnya berusaha untuk menyenangkan asal bapak senang gitu loh. Kemudian kelihatan sekali gitu loh, Anda tuh berusaha untuk menjadi pengekornya gitu loh. Itu juga itu terlalu berlebihan. Jadi cuma Anda harus bermain cantik gitu loh. Bagaimana Anda bisa seperti itu? Dan kalau di kantor ada 2-3 partai yang berkuasa dan kemudian kekuasaan mereka sama besarnya, itu gimana caranya supaya Anda juga mungkin harus bisa menempatkan diri di tidak hanya di satu partai tertentu, tapi di beberapa partai sekaligus. Jadi ini cara-cara mengambil hati ini juga udah harus dipikirkan ya untuk memilih rekan kerja tadi mana gitu. Terus udah gitu, ada orang mengatakan gini, ya tapi kan kita kan kerja, kalau gue kerja ya kerja dong. Kayaknya gue merasa berdosa kalau gue harus menggunakan my personal charming, my personality gitu loh. Gue tuh merasa berdosa banget gitu loh. Kalau menurut saya sih enggak kok. Kan selama itu masih dalam norma-norma pergaulan yang memang sopan di kantor, itu kagak masalah. Nah karena itu kan yang menjadi problem kalau sudah keluar dari batas itu, sehingga menjadi skandal. Nanti kalau bicara skandal nih banyak banget yang sudah ngirim SMS di 9122. Contohnya nih ada si Zen di Jogja. Apa sih skandal gelap? Ya kan? Terus ada juga nih dari Mas Hendri. Memang biangnya ngakak kagak pakai rem. Nanti skandal jadi sandal diinjak-injak. Maksudnya apa tuh Bang? Gua ngerti ya. Makasih ya Mas Hendri. Juga ada kembarannya Mas Hendri kayak ini dari Mas Hendra di Semarang ya. Aduh, cuma titip salam loh buat Bang Kavi. Naksir deh kayaknya nih. Oke, Mitra Bisnis jangan lupa Anda boleh kirim SMS sekarang di 9122. Caranya gampang juga, ketik PAS dulu ya. Formatnya harus ditulis dulu nih, PAS baru spasi nama Anda, kota Anda, dan pertanyaan atau pernyataannya. Kita masih mau ngomongin politik dan skandal di kantor untuk sore ini. Jadi jangan kemana-mana, karena setelah ini Bang Kavi bakal ngulik yang namanya skandal di politik. Skandal di kantor. Kita akan kembali lagi ya.